Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُطْلِ اللَّهِ فَلَا هَادِيَ لَهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارك الله فيكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. Berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau. Babun adabul yatim. Bab memberikan pelajaran dan pendidikan kepada anak yatim. Barakallahu fikum. Bab ini sengaja dimunculkan oleh beliau rahimahullahu taala untuk menekankan barakallahu fikum bahwasannya kafilul yatim, orang yang mengayomi dan mengopeni anak yatim itu bukan hanya dari sisi barakallahu fikum memberikan makanan atau minuman saja. Paham ya? Bukan dari sisi barakallahu fikum memberikan sandang, papan dan pangan saja. Iya, tetapi ada satu hal yang lebih utama dan harus lebih diperhatikan kepada anak yatim, yaitu memberikan takdib. Iya, pelajaran dan pendidikan kepada mereka khususnya terkait dengan masalah agama. Barakallahu fikum. Iya. Mereka berhak dan layak untuk mendapatkan takdib, pendidikan dan pembelajaran. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Haddatsana Muslim. Telah memberitakan kepada kami Muslim. Tayyib. Imam Bukhari baina muslimain. Itu kata mereka, para ulama. Imam Bukhari itu diapit oleh dua orang Muslim. Muslim pertama, yaitu guru beliau. Dan Muslim kedua adalah murid beliau. Yang kita baca kali ini adalah Muslim yang menjadi guru beliau. Siapa nama lengkapnya? Abu Musa. Muslim di sini Muslim bin siapa? Muslim wallahu a'lam. Muslim di sini Muslim siapa? Muslim di sini Muslim siapa, Faris? Mana Abdul Wahid? Muslim di sini Muslim siapa, Abdul Wahid? Antum paling senior di sini. Loh. Mana lagi para senior? Jabir. Mana Jabir? Muslim di sini bin siapa, Jabir? Wallahu a'lam. Mana lagi ini? Para kudama al-bayinah ini. Fatoni. Ya, Fatoni ini kecil-kecil tapi cukup lama di sini. Bau reksonya ini. Muslim bin? Wallahu a'lam. Mana lagi ini anak lama? Ada lagi Abdul Wahid temannya itu? Siapa? Ubed, ya. Ubed kecil kalau dulu, kalau sekarang sudah gede. Siapa Ubed? Muslim bin Ibrahim. Ahsanta. Iya. Muslim di sini adalah Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi. Al-Farahidi. Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi. Barakallahu fikum. Tayyib. Thiqatun. Dia rawi yang thiqah. Terus kalau Muslim yang merupakan muridnya Imam Bukhari, siapa Ubaid? Muslim Ibnu al-Hajjaj. Iya. Itu yang kitabnya kalian kaji pada malam. Malam apa Syamsu? Jumat. Kliwon enggak? Malam Jumat ya. Barakallahu fikum. Muslim Ibnu al-Hajjaj. Itu muridnya Imam Bukhari. Qala haddatsana Syu'bah. Berkata Muslim telah memberitakan kepada kami Syu'bah. Syu'bah di sini siapa nama panjangnya atau nasabnya? Ah, ini anak lama juga ini. Asim Semarang. Loh, kok geleng-geleng kepala Asim? Mujahid. Mujahid. Loh, sering nama Syu'bah ini, hah? Ma'ruf indakum. Mana lagi anak lama ini? Ayat Ubaid, Ubaid besar. Kalau ini memang sudah benar-benar besar ini. Muslim Syu'bah bin Syu'bah bin Hajjaj. Kunyahnya Abu Bustam. Iya, Amirul Mukminin fil Hadis. Barakallahu fikum. Tayyib. An Syumaisah Al-Atakiyah. Dari Syumaisah Al-Atakiyah. Ini nama perempuan. Iya. Syumaisah Al-Atakiyah. Tayyib, namanya Syumaisah bintu Aziz. Syumaisah bintu Aziz ibni Aqir. Syumaisah bintu Aziz ibni Aqir. Menggunakan qaf. Aqir. Barakallahu fikum. Tayyib. Nisbah kepada Ataki. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan tentang Syumaisah ini, barakallahu fikum, maqbulah. Iya. Al-Hafidz mengomentari bahwasanya Syumaisah ini maqbulah. Maknanya apa Ahmad? Kalau Al-Hafidz mengatakan maqbulah atau maqbul? Hah? Baik, diterima riwayatnya kalau ada penguat. Iya. Sehingga kalau tidak ada penguat, maka riwayatnya ditawakufi. Lebih condong kepada apa? Dilemahkan. Barakallahu fikum. Itu kata Al-Hafidz. Baik. Barakallahu fikum. Wa qaul Hafidz hadza ghairu maqbul. Iya. Dan ucapan beliau itu tidak bisa diterima. Kenapa ya ikhwan? Li'annaha qad wasaqaha Ibnu Ma'in. Dikarenakan Syumaisah ini sudah ditausit, dinyatakan thiqah oleh Ibnu Ma'in. Barakallahu fikum. Sebagaimana dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Demikian juga oleh Ibnu Adi. Demikian juga oleh Ibnu Adi. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga di sini ada dua qaul. Al-Hafidz mengatakan makbul. Ibnu Ma'in dan Ibnu Adi mengatakan thiqah. Paham ya? Tayyib. Jahilahu atau jahilaha Al-Hafidz wa arafaha Ibnu Ma'in wa Ibnu Adi. Maka dalam kondisi seperti ini barakallahu fikum, mereka para ulama menggunakan kaidah al-alimu hujjatun ala man la ya'lam. Iya. Orang yang paham, orang yang tahu itu menjadi hujjah bagi yang tidak tahu. Paham ya? Baik. Al-Hafidz mengatakan dia makbul dikarenakan Al-Hafidz tidak mendapatkan data yang lengkap tentang Syumaisah. Iya. Sehingga menurut Al-Hafidz tidak ada jarah ataupun ta'dil terhadap dia. Barakallahu fikum. Iya. Dan dia hanya punya murid dua orang. Tayyib. Sehingga derajatnya selevel dengan majhul hal. Paham ikhwan ya? Tayyib. Namun ternyata setelah mengumpulkan data lebih detail dan lebih lengkap, ternyata ada yang memberikan taufik kepada Syumaisah, yaitu Ibnu Ma'in dan Ibnu Adi. Maka apa? Kita lebih mengedepankan taufiknya Ibnu Ma'in dan Ibnu Adi. Paham ya, kan ya? Antum pegangi baik-baik masalah ini. Ya. Khususnya nanti ketika Anda mendapati sebagian rawi atau rawiyah yang dikatakan majhul atau majhul ain atau makbul atau makbulah barakallahu fikum, kemudian Anda mendapatkan setelah itu data yang lain ya dari kitab-kitab yang lain barakallahu fikum, secara jelas di situ ada tausik atau ada jarah dari aimmah yang mu'tabar, maka itu yang Anda ambil ya dengan dasar al-alimu hujjatun ala man la ya'lam. Paham ikhwan ya? Baik. Sehingga Syumaisah kita katakan thiqah. Iya. Dia adalah rawiyah yang thiqah barakallahu fikum. Baik. Qalat dzukira adabul yatim 'inda Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan tentang masalah memberikan pendidikan dan pelajaran kepada anak yatim kepada atau di sisi Aisyah. Iya. Radhiyallahu anha. Bagaimana cara kita mendidik dan menyikapi anak yatim? Barakallahu fikum. Faqalat, maka Aisyah menyatakan, "Inni la adribu al-yatima hatta yanbasita." Ya, Aisyah mengatakan inni la adribu al-yatima hatta yanbasit. Sesungguhnya saya memukul ya, anak yatim sampai yanbasit. Yanbasit dari lafaz inbisal. Ya. Yang artinya barakallahu fikum imtidad wal inbitah alal ard. Maknanya apa itu? Habib. Hah? Iya, sampai terkapar. Masya Allah. Iya. Itu Aisyah. Pernah beliau memukul anak yatim sampai apa Ikhwan? Iya, berguling-guling, ya. Nyungkur barakallahu fikum. Di atas permukaan bumi. Baik. Menunjukkan apa? Cukup keras. Ya, Aisyah radhiyallahu anha dalam menyikapi anak yatim tersebut. Ya, sehingga apa? Harus nyungkur barakallahu fikum sampai keadaan seperti itu. Menunjukkan pukulannya ya cukup keras padahal seorang wanita. Ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Al-muadzin ya. Baik, kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Jadi pada bab kali ini terkait dengan memberikan pelajaran kepada anak yatim. Barakallahu fikum. Iya. Pada pertemuan yang lalu kita telah mendapatkan ucapan Ibnu Sirin ketika beliau mengatakan isna' bihi ma tasna'u biwaladik. Kamu perlakukan anak yatim tadi seperti Anda memperlakukan anak Anda sendiri. Ya. Tayyib. Wadribhu ma tadribu waladak. Dan silakan kamu pukul anak yatim tadi seperti kamu memukul anakmu sendiri. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan yang namanya anak yatim, barakallahu fikum. Iya. Kita mendapati tayyib sebagiannya memang ada yang memiliki karakter atau barakallahu fikum akhlak yang memang rusak. Mohon ya. Tayyib. Hal itu barakallahu fikum dikarenakan dia sudah tidak lagi memiliki seorang ayah. Iya. Tayyib. Sehingga dengan sebab itu barakallahu fikum pada sebagian anak yatim akan membuat karakter mereka menjadi liar. Iya. Karena sudah tidak ada lagi yang mengawasi dia, tayyib, barakallahu fikum, dan mampu ya menghentikan tindakan-tindakan liarnya. Iya. Ibunya hanya bisa berbicara dan berbicara saja. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga anak yatim itu perlu dikasih pelajaran. Paham ya? Dan sengaja beliau menyebutkan riwayat ini barakallahu fikum agar jangan sampai kita salah paham. Ketika kita membaca tentang keutamaan anak yatim yang begitu luar biasa, akhirnya apa? Kita sulit untuk menentukan sikap ketika mereka melakukan pelanggaran yang memang membutuhkan ya, yang namanya apa? Tindakan tegas. Paham ya? Tayyib, ada anak yatim nyolong, ya. Anak yatim barakallahu fikum tayyib merusak barang orang lain, ya, melempari rumah tetangga dengan batu, barakallahu fikum, atau tindakan-tindakan yang barakallahu fikum mungkar. Paham ya? Tayyib. Maka kita diberikan izin oleh syariat untuk apa? Untuk memberikan barakallahu fikum tindakan yang tegas. Ya. Jangan segan-segan. Jangan barakallahu fikum tayyib merasa khawatir, wah anak yatim. Ya. Enggak boleh dipukul, gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ketika mau dipukul, ingat saya anak yatim. Jangan macam-macam. Satu pukulan bisa neraka jahanam hukumannya. Waduh. Wah, enggak jadi akhirnya. Paham ya? Tayyib. Barakallahu fikum. Itu tindakan yang barakallahu fikum tidak tepat. Iya. Namun di sini barakallahu fikum ada sebuah fikih yang perlu kita ketahui terkait dengan memberikan pukulan. Paham Ikhwan ya? Kepada entah itu kepada anak kita sendiri. Ini berlaku umum yang harus kalian pahami semua. Atau itu terkait dengan ya, anak yatim barakallahu fikum, atau terkait dengan anak didik kita. Ya. Bagi mereka-mereka yang menjadi musyrif ataupun musyrifah barakallahu fikum. Terkait dengan pukulan memang syariat memberikan izin. Paham Ikhwan ya? Namun dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang lainnya. Ya. Sehingga izinnya itu bersyarat. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang pertama yang perlu Anda ketahui. Barakallahu fikum. Ya. Terkait dengan memukul. Untuk sampai pada tingkatan seperti ini. Itu membutuhkan tahapan atau proses. Paham Ikhwan ya. Sehingga tidak setiap ketika Anda melihat seorang anak atau anak Anda sendiri atau anak didik Anda atau seorang anak yatim melakukan pelanggaran langsung disikapi dengan pukulan. Ya, hantaman, jotosan, tendangan, sundulan, barakallahu fikum. Tayib. Hah? Tidak mesti. Paham ya? Yang pertama yang harus diperhatikan barakallahu fikum adalah kesalahan yang mereka lakukan. Ya. Yang Anda tinjau. Perhatikan baik-baik. Nah, baik. Anda semua nanti akan menjadi calon-calon bapak di sini ya. Barakallahu fikum. Sehingga mau tidak mau akan berhadapan dengan anak-anak yang demikian. Paham ya? Baik. Yang pertama, Anda melihat kesalahannya. Ya, apakah kesalahannya memang kesalahan yang fatal atau kesalahan barakallahu fikum yang ringan? Paham ya? Baik. Sehingga ketika ada seorang anak yang sebenarnya kesalahannya itu ringan, mungkin dikarenakan barakallahu fikum, tayyib, tendensi yang lain, iya, langsung disikapi dengan pukulan, tendangan, atau yang semisal dengannya. Ini kesalahan. Paham ya? Tayyib. Kemudian yang kedua barakallahu fikum yang Anda harus perhatikan lagi adalah apakah sang anak tadi mengetahui, iya, memahami bahwasanya tindakan yang dia lakukan ini merupakan keharaman. Iya, merupakan perkara dosa. Paham ya? Perkara yang mungkar. Barakallahu fikum. Waqad terkadang seorang anak melakukan tindakan pelanggaran tadi barakallahu fikum dalam keadaan dia tidak mengetahui kalau itu perkara yang haram. Iya, perkara yang dosa, perkara yang mungkar. Barakallahu fikum. Menurut dia, ya itu biasa-biasa saja. Paham ikhwan ya? Hai, barakallahu fikum. Sehingga kesalahan juga kalau Anda langsung menghakimi dia, ya dikasih pukulan atau tendangan yang semisal dengannya. Paham ikhwan? Hai. Ya. Itu yang pertama. Barakallahu fikum. Tayyib. Setelah tahapan ini dipastikan, ya, bahwasannya sang anak tadi melakukan sebuah kemungkaran dan memang barakallahu fikum tayyib itu didasarkan oleh keilmuan dia dan dia mampu untuk mencernanya, barakallahu fikum, itu tidak langsung kita menggunakan tahapan apa? Pukulan. Ingat ya? Tayyib, barakallahu fikum. Adapun asal dalam masalah ini adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum ketika beliau menyatakan innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, yang namanya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Wa ma yunza'u min syai'in illa syana. Dan tidaklah kelembutan tadi kalau sudah diambil dari sesuatu, sudah dicabut, maka akan membuatnya menjadi jelek. Barakallahu fikum. Iya. Dan juga sabda beliau, man yuhramur rifqa yuhramul khair. Barang siapa yang tidak mampu untuk bersikap santun, sehingga setiap dia menghadapi trouble sama anak-anaknya, sama anak didiknya, ambil kayu, barakallahu fikum, tayyib, iya, langsung dihantam, barakallahu fikum. Iya, dia tidak mampu untuk bertindak, rif, lembut, barakallahu fikum, tayyib. Maka, orang yang selalu menyikapi masalah dengan, ya, keberingasan, dengan kebrutalan, dengan keganasan, maka orang itu tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Paham ikhwan ya? Barakallahu fikum. Namun ketika dia menyikapi masalah tadi dengan rifq, ya. Tayyib. Baik. Barakallahu fikum. Ya. Itu asalnya. Sehingga yang namanya memberikan pelajaran atau pendidikan kepada anak-anak itu dibangun di atas prinsip rifq. Ikhwan ya, sehingga tidak langsung menggunakan pukulan. Barakallahu fikum. Bagaimana mengawalinya ketika mendapati pelanggaran atau tindakan kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak? Barakallahu fikum. Yang pertama yang Anda lakukan adalah isti'mal al-kalimatu thayyibah. Iya. Wa targhib. Barakallahu fikum. Menggunakan kalimat-kalimat yang bagus. Memberikan motivasi kepada mereka. Barakallahu fikum. Baik. Berhadapan dengan anak. Anak satu ini paling males kalau murojaah. Hah? Atau paling males kalau masuk dars. Ya. Kelewes, sudah waktunya dars masih di bawah, ya. Ngobrol sana kemari dengan teman-temannya. Barakallahu fikum. Taib. Ikhwan ya. Bagaimana kita menyikapinya? Iya, dipanggil sang anak tadi. Ya fulan, ya. Ta'al ke sini. Ditanya, "Kenapa kamu males-malesan dalam taklimnya?" Iya. Taib. Kenapa tidak masuk dalam pelajaran? Barakallahu fiik. Males, Ustaz. Gitu ya. Bosen, Mi. Gitu ya. Lagi bete. Nah, ya, atau yang semisal dengannya, lagi galau, gitu ya. Kiriman belum datang-datang. Barakallahu fiik. Baik. Maka menggunakan targhib. Paham ya? Dimotivasi. Ya. Baik, jangan galau, iya, jangan khawatir, barakallahu fikum. Kalau kiriman belum datang, ya sabar. Paham ya? Baik. Ia dihadapi dengan menuntut ilmu, dengan baca Quran, taib, dengan memurojaah pelajaran. Antum sebutkan kalamullah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ya fulan. Paham ikhwan ya? Baik, dengan berbicara yang halus dan lembut. Barakallahu fikum. Dengan zikir kepada Allah, hati itu bisa lembut. Bisa tenang. Tapi sebaliknya ketika kamu jauh dari majlis zikir, jauh dari majlis Quran, jauh dari majlis ta'lim, itu tidak menyelesaikan masalah. Ya. Baik. Justru apa? Kamu akan semakin didekati oleh setan. Akhirnya dia terbuka. Bayangkan ya. Dia apa? Terbuka. Oh, benar juga ini. Perkataan sang guru atau amiknya. Barakallahu fikum. Baik. Sudah diberikan nasihat seperti ini, barakallahu fikum. Ya, terkadang memang ada karakter anak-anak yang beling, gitu ya. Barakallahu fikum. Gemblung. Sudah dikasih nasihat yang bagus dan sering diingatkan, barakallahu fikum, masih saja melakukan tindakan yang sama, ya, enggak kapok-kapok, barakallahu fikum, maka menggunakan kalimat selanjutnya az-zajr, ya, at-tarhib, barakallahu fikum, penekanan kalimat yang tegas, barakallahu fikum, terkadang bisa diiringi dengan bentakan, ya, paham ya, at-tarhib ditakut-takuti dengan ancaman dari Allah dan Rasulnya terhadap tindakan pelanggaran seperti tadi. Iya. Barakallahu fikum. Ketahuan nyolong, mencuri. Hah? Ingatkan dengan kalamullah, hadis Rasul, dengan barakallahu fikum bagaimana ya? Tayyib, hukuman syariat terhadap orang-orang yang mencuri. Barakallahu fikum. Itu setelah diingatkan dengan cara yang halus tadi. Paham ya? Terus demikian, barakallahu fikum. Iya. Sudah disikapi dengan ucapan yang tegas, sudah dibentak, barakallahu fikum. Iya, masih saja melakukan tindakan yang sama, barakallahu fikum. Baru masuk kepada tahapan ad-dharbu. Paham ya? Baik. Baru dipukul. Dan terkait dengan pukulan, barakallahu fikum, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, barakallahu fikum, Anda melihat hal ad-dharbu Tayyib yanfa li hadza. Apakah pukulan itu bisa bermanfaat bagi orang satu ini? Atau justru semakin membuat dia menjadi liar? Barakallahu fikum. Paham ya? Tayyib. Itu harus bisa dibaca. Iya. Dengan barakallahu fikum serentetan data-data dari anak tersebut. Paham ya? Tayyib. Misalnya diketahui, ya anak satu ini memang sudah biasa kena pukulan. Ya. Paham ya? Sudah biasa ditindaki dengan pukulan, hantaman, tendakan atau yang semisal dengannya dan itu tidak berpengaruh, maka tidak usah Anda pukul. Paham ya? Tidak usah dipukul. Barakallahu fiik. Karena itu ya sudah biasa bagi dia. Ya. Tidak bermanfaat bagi dia yang namanya pukulan. Barakallahu fiik. Bagaimana? Ya, serahkan kepada pihak yang berwajib. Paham ya? Baik, serahkan pada pihak yang berwajib. Barakallahu fikum. Biar mereka yang ngurus. Ya, pihak yang berwajib itu macam-macam. Itu ya. Barakallahu fikum. Bisa mudir am, ya, atau wakil mudir. Barakallahu fikum. Atau nanti diserahkan kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya bilang, ya sudah, masukkan saja penjara nih. Masukkan penjara. Pin kapok. Masya Allah. Paham ya? Barakallahu fikum. Itu yang pertama. Paham ya? Dan seandainya dinilai bahwasanya pukulan ini bisa berfaedah. Paham ya? Tayyib. Dan membuat dia sadar mungkin-mungkin ada urat-urat atau darah yang belum keluar ya. Jarang dibekam soalnya. Hah? Barakallahu fikum. Iya. Iya, boleh dipukul. Barakallahu fikum. Tatkala Anda menilai pukulan tadi bisa bermanfaat. Barakallahu fikum. Tayyib. Paham ya, kan? Dan terkait dengan pukulan ini pun ada ketentuan yang lain yang perlu dilihat. Apa itu, ikhwan? Tayyib, pukulannya itu litakdib. Iya, untuk mendidik. Untuk memberikan pelajaran. La li itlaf. Bukan untuk membinasakan atau melampiaskan amarah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga sudah sangat dongkolnya, jengkelnya dengan anak satu ini. Ya. Tayyib sudah tidak menghargai dan menghormati aminya. Bikin gemes. Ya, sudah. Barakallahu fikum. Ceprot dia, ceprot gitu. Masya Allah, bengep semuanya, biru-biru. Masya Allah, darah semuanya keluar, ngocor. Dari hidung, dari telinga, dari bibir. Mampus lu. Gitu, Allah musta'an. Ini bukan terbiah namanya, ikhwan. Ya, ini sistem premanisme. Ikhwan ya. Barakallahu fikum. Ya, sehingga kita namanya pukulan itu litakdif. Untuk memberikan pelajaran, bukan untuk membinasakan. Kemudian terkait juga dengan pukulan, barakallahu fikum, yaitu menjauhi bagian wajah. Ya. Wala tadrib fil wajh, kata Rasul. Jangan kamu memukul bagian wajah. Ya. Kalaupun memang ingin memukul pada bagian yang lain. Paham ikhwan ya? Barakallahu fikum. Sehingga at-ta'dib di dalam Islam, barakallahu fikum, tayyib, itu penuh dengan hikmah. Ya. Ibaratnya Anda itu sedang mengobati penyakit. Ya. Tayyib. Dan dilihat bagaimana parahnya penyakit tadi, barakallahu fikum. Sehingga Anda bisa menentukan dosis obatnya. Ya. Apakah dosis ringan, dosis sedang, atau dosis tinggi? Barakallahu fikum. Kalau Anda berhadapan dengan penyakit yang sebenarnya ringan, Namun Anda menggunakan dosis tinggi, ya, Anda boom, mah, yang harusnya cuma 10 mg, Anda kasih obat 500 mg. Ya, apa enggak semaput itu? Ya, makan obat. Ya, ya. Akhirnya apa? Timbullah kekebalan terhadap obat tadi. Ya. Sehingga dosis tinggi tadi sudah tidak ngepek dengan dia. Barakallah. Enggak ada efeknya. Enggak ada pengaruhnya. Karena sang anak tadi sudah dibiasakan dengan dosis tinggi. Ya, ya. Baik. Begitu juga cara mentarbiah anak. Ya. Kalau dia dibiasakan dengan dosis rendah, barakallahu fikum. Tayyib. Maka apa? Ya, tidak perlu dosis yang tinggi. Ehwan ya? Tayyib. Itu tarbiyah di dalam Islam, barakallahu fikum. Ya. Sehingga ini bukanlah menunjukkan Islam itu adalah agama yang keras ataupun yang kaku sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang kafir. Ya. Mengatakan bahwasanya Islam itu adalah agama yang keras, agama yang kaku. Hah? Islam mengizinkan seorang suami memukul istri sehingga banyak berita-berita istri yang babak belur dipukul oleh suaminya. Ya, dengan dasar menggunakan ayat Al-Qur'an, barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Seorang ayah memukul anaknya babak belur dengan asal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya, untuk memukul anaknya ketika berumur 10 tahun, barakallahu fikum, atau yang semisal dengannya. Paham ya? Hal itu barakallahu fikum adalah kesalahan dalam aplikasi. Iya, ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, yang salah bukan ayatnya, bukan hadisnya, tetapi orang yang mengaplikasinya, aplikatornya. Barakallahu fikum. Itu yang salah. Iya. Padahal Islam barakallahu fikum telah menggariskan bagaimana tahapan untuk sampai kepada tingkatan seperti itu. Barakallahu fikum. Di sini ada teguran. Tolong dinasihati kepada salah seorang pengurus. Nah, di sini dia menyebutkan pengurus yang mana, tapi saya tidak sebutkan. Yang mudah memukul wajah. Padahal saya tidak sengaja bilang cong. Dia enggak sengaja, tapi langsung dipukul. Dan apakah saya boleh menuntut di akhirat kelak? Masya Allah. Agar nanti diadili oleh Allah. Barakallahu fikum. Jangan. Ya, barakallahu fikum. Tidak boleh. Anda harus juga memahami keadaan pengurus kalian atau ami-ami kalian. Ya, ngurusi kalian itu capek. Barakallahu fikum. Hah? Apalagi kalau mereka sudah kepengen yang macam-macam gitu ya. Kalian bikin ulah lagi yang macam-macam, barakallahu fikum. Mereka punya problem ditambah lagi dengan problem kalian, barakallahu fikum. Iya. Sehingga harap dimaklumi itu kekhilafan mereka. Paham ikhwan ya? Bagi anak-anak, barakallahu fikum. Kalau mendapati ami-ami yang demikian, ya mungkin juga dikarenakan ketidaktahuan mereka. Baru dapat faedahnya hari ini. Ya Allah, berarti kemarin salah. Astagfirullahaladzim. Paham ya? Sehingga kepada anak-anak MTF atau MTQ ya, ataupun syabab ya, yang pernah dipukul, barakallahu fikum, harap dimaafkan. Paham ya? Itu kekhilafan kita. Dan juga barakallahu fikum, ya tadi harap dimaklumi. Coba kalian kalau di posisi seperti ami-aminya tadi atau seperti kita. Hah? Apakah kalian juga bisa bertindak dengan sabar? Barakallahu fikum. Atau justru malah kalian lebih ganas. Paham ya? Sehingga harap dimaklumi. Harap dimaafkan. Ya enggak perlu dibawa sampai ke akhirat. Paham ya? Kalau Anda mau memaafkan, itu lebih baik. Khudzil afwa, ya. Wa'mur bil 'urfi. Hendaklah Anda menjadi orang yang pemaaf dan ajaklah orang itu kepada perkara yang baik, barakallahu fikum. Enggak usah disimpan di jadikan dendam, ya. Barakallahu fikum. Awas nih, nanti kalau sudah saya lulus tak kerjain kon. Itu enggak boleh, barakallahu fikum. Ya. Baik. Harap untuk dimaklumi dan dimaafkan. Barakallahu fikum. Baik. Bagaimana dengan anak yang piatu? Apakah sama cara menyikapinya dengan anak yatim? Anak piatu itu apa maksudnya? Hah? Anak piatu itu apa maksudnya, Pak? Itu bahasa mana piatu itu? Maksudnya yang ditinggal mati oleh ibunya? Hah? Mungkin itu maksudnya ya? Barakallahu fikum. Ya sama. Ya, disikapi, dididik dengan cara tarbiyah Islam. Ada salam dari Akh Abdul Qawi untuk segenap jajaran Ustaz Al-Baina dan untuk seluruh santri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukumnya kita berdoa kepada Allah untuk mengampuni dosa orang yang meninggal dalam keadaan masih awam? Kalau dosanya bukan dosa kekufuran atau kesyirikan, maka diperbolehkan. Tapi kalau dosanya adalah dosa kesyirikan atau kekufuran, maka tidak diperbolehkan. Paham ya? Tergantung jenis dosanya. Kalau kufur, syirik, maka tidak boleh. Tetapi kalau di bawah kekufuran dan kesyirikan, maka diperbolehkan. Bagaimana cara memendung virus futur dan bagaimana tipsnya? Ini sudah pernah kita sampaikan dalam daurah ya. Didengarkan lagi kasetnya itu. Barakallahu fikum. Tolong dinasihati kepada santri yang tidak pernah memakai sandal terutama ketika ke masjid. Barakallahu. Dalam masalah memakai sandal, barakallahu fikum. Ada hadis dari riwayat Abu Daud rahimahullahu taala. Disebutkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kasratil irtifah wa ya'mur bil iltihab. Ya. Atau bil intia iltihab. Ya. Sebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk membiasakan hidup dengan kemewahan atau keglamoran. Ya. Dan memerintahkan kita barakallahu fikum untuk tidak menggunakan sendal. Ahyanan, kadang-kadang. Paham ya? Baik, barakallahu fikum. Sehingga kalau babnya itu marrotan, barakallahu fikum, maka tidak mengapa. Ya, kadang-kadang dalam rangka mengamalkan hadis ini. Ya. Nyeker ketika berjalan, barakallahu fikum, itu tidak mengapa. Tetapi apa? Dengan ketentuan ahyanan. Ingat ya? Kadang-kadang barakallahu fikum. Dan itu pun dilihat antara maslahah dan mafsadah. Iya, barakallahu. Kalau daratan yang Anda injak adalah daratan yang panas, ya, jam 12 siang di atas aspal, ya, itu mudarat kalau kalian telanjang kaki. Paham ya? Atau daratannya lah daratan yang berduri juga mudarat. Paham ya? Itu yang diperhatikan, melihat kemaslahatan dan kemafsadahan. Baik. Adapun ketika ingin masuk masjid, ya harus dibersihkan tentunya. Paham ya? Baik. Harus dibersihkan barakallahu fikum sehingga tidak sembarangan. Barakallahu fikum. Baik. Tapi yang dimaksud tadi yang sering ya, itu yang tidak boleh barakallahu fikum. Apalagi sampai mengotori masjid. Itu Rasul sering sekali marah-marah sama sebagian para sahabat, menegur mereka karena melihat masjid dikotori dengan umbel ya. Tayib dengan ingus, kemudian dahak. Bagian ditegur sama Rasul. Barakallahu fikum. Gak boleh buang ludah sembarangan. Walaupun masjidnya masjid tanah. Ya, kan masih tanah. Belum ada lantai keramik ataupun semennya. Sehingga tidak diizinkan oleh Rasul untuk bertindak sembarangan kepada masjid tadi. Barakallahu fikum. Baik. Walaupun hukum dari dahak dan umbel tadi suci. Paham ya? Tetapi yang namanya rumah Allah, barakallahu fikum, berupaya untuk dijauhkan dari hal-hal yang kotor. Apakah boleh orang kafir bernama dengan nama orang Islam? Tergantung niatannya, barakallahu fikum. Kalau niatannya untuk tadlis, menipu, menyamar, itu ya, intelijen, barakallahu fikum, ya tidak boleh. Tapi kalau dia memang ada kecondongan gitu ya, senang dengan nama-nama Islami, tidak masalah, barakallahu fikum. Salam buat santri dan Ustadz Al-Bainah dari Taufik Bali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dan apa saja yang bisa seorang itu bisa berbicara bahasa Arab dengan baik? Iya, sering dipraktekkan, barakallahu fikum. Iya, sering dilafadzkan, berupaya ketika berbicara dengan teman-temannya, ya berbicara dengan bahasa Arab, barakallahu fikum. Ya, walaupun ya sementara masih campur-campur dengan bahasa Jawa, ya, bahasa Padang, gitu ya, barakallahu fikum. Jadi, biar lisannya terbiasa dengan kalamul Arab. Masalah gosok sendal sudah sering kita nasihati. Iya, tolong dinasihati santri yang sering mengucapkan kata-kata cung, ahsan diganti dengan akhi atau ah, karena tidak enak didengar. Iya, ya. Jadi santri-santri jangan panggil temannya cung, barakallahu fikum. Baik. Tapi dipanggil dengan panggilan yang bagus. Banyak kasus pakai sendal orang tanpa izin ya. Nampaknya ini perlu dikasih pelajaran sedikit ini. Ya. Barakallahu fikum. Bagi yang ketangkep. Pakai sandal temannya tanpa izin. Harap dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Baik-baik ya. Kalau ada anak MTF yang pakai sandal tanpa izin. Laporkan ke pengurusnya. Kalau syabab yang pakai sandal tanpa izin, laporkan ke pengurusnya. Paham ya? Baik. Biar diterapkan ilmu yang tadi didapatkan. Barakallahu fikum. Baik. Sudah banyak sekali pertanyaan. Pakai sandal tanpa izin, pakai sandal tanpa izin. Nampaknya sudah ada istilah atau perasaan bergampang-gampangan. Iya. Tasahul dalam bab seperti ini. Barakallahu fikum. Sehingga saya minta kepada para musyrifin untuk menindaki anak-anak yang demikian. Tanyakan ya. Sehingga kalau ada temannya yang melakukan tindakan tersebut, tayyib, harap dilaporkan. Tanyakan ya. Tayyib. Tujuannya bukan biar diikop atau bagaimana, tapi biar dia memiliki rasa ya tanggung jawab dan juga mengetahui bahwasanya tindakan yang dia lakukan itu kesalahan, barakallahu. Berawal dari gosok sendal nanti bisa merembet-rembet ke yang lain. Paham ya? Kok enak di sini ya pakai-pakai barang orang tanpa izin, akhirnya apa? Ya. Nyolong. Barakallahu fiik. Sehingga dalam rangka sad dan lidzariah itu kita harapkan untuk tahun ya kepada para pengurus, barakallahu fikum, untuk menindaki anak-anak yang kalau ketahuan pakai sandal orang lain tanpa izin, barakallahu fikum. Baik. Ada salam dari Zakaria Purwokerto untuk asatid dan semua santri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada seseorang mengambil barang yang bukan miliknya, lalu orang tersebut menjualnya ke orang lain. Apakah hukum barang tersebut bagi orang yang membeli? Padahal orang yang membeli tadi baru mengetahuinya setelah membeli barang tersebut. Jika haram, apakah yang harus dia perbuat ke barang tersebut? Yang pertama, barakallahu fikum, klaim saraka. Itu dipastikan. Ya. Apakah memang benar? dia mendapatkan barang tersebut hasil dari curian, itu yang pertama. Ikhwan ya. Ini barang saya. Si fulan mencurinya. Itu ya. Barakallahu fikum. Maka kita tidak langsung menerima ya, klaim tersebut sebelum kita menemui si fulan. Paham Ikhwan ya? Hei. Fulan, kata si Alan, antum bawa orangnya, ini barang punya dia. Hei. Kamu mengambilnya dari dia. Barakallahu fikum. Iya. Hei. Maka di situ akan ada mukhasamah nantinya. Iya, tentunya dilakukan di hadapan pihak yang berwajib. Paham Ikhwan ya? Sehingga kita enggak langsung baru nerima kabar dari temannya, ini barangnya saya, ini si fulan yang mencuri. Ya, langsung kita, wah fulan kamu mencuri demikian dan demikian. Dalam keadaan kita belum mendengarkan hujah dari si Alan. Paham Ikhwan ya? Itu yang harus diperhatikan. Sehingga tasabut itu juga harus diamalkan. Paham Ikhwan? Tolong dinasihati bagi santri yang sering mencari masalah orang lain. Barakallahu fikum. Baik, ini sudah kita nasihati ya. Itu semua tergantung niat. Ikhwan ya. Dan Anda yang mendapati mungkin apa yang disampaikan oleh temannya tadi itu adalah benar, ya Anda terima. Ya. Barakallahu fikum. Ini juga tolong dinasihati kepada santri-santri yang sering menjahili, mengusili, dan mengganggu santri-santri yang masih kecil hingga mereka menangis dan sering kali mereka lakukan untuk bahan tertawa. Barakallahu fikum. Ya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Itu perintah Rasul. Kalau kalian menyayangi orang yang ada di permukaan bumi ini, maka Ar-Rahman, Allah akan menyayangi kalian. Paham ya? Ya, kalian yang besar-besar, barakallahu fikum, harusnya memberikan tauladan yang baik ya kepada adik-adiknya. Bukan dijadikan sebagai bahan tertawaan atau bahan keusilan. Paham ya, ikhwan? Ya, yang besar-besar, adik-adiknya itu jangan dinakali. Baik. Hendaknya kalian menunjukkan sikap rahmah, kasih sayang kepada mereka, barakallahu fikum. Tayyib. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak mau menyayangi orang lain, maka dia tidak akan disayang. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Naktahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.